bersembunyi dimanapun, selalu engkau temukan. Aku merasa letih dan ingin sendiri. Siapa? Tak ada yang menjawab. Sebab semua peristiwa hanya di rongga dada. Pergulatan yang panjang dalam kesunyian. Yang pernah ku patahkan.